yang menentukan haluan perjalanan masyarakat ini. Di zaman di mana tak ada Islam, tak ada Al-Qur'an, wahdah Muhammadiyah, semua Islam harus mengucapkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Oleh itu menentukan kaum muslimin sedih mengucapkan kepada Allah dan mengucapkan yang mulia kepada para mereka agar mereka menjadi korban, menjadi korban bagi kebesaran atau kesalahan yang mereka lakukan, mereka mendapat untuk menjawab ini dari hati dari mereka sebagai ibu, sebagai orang yang berkorban atau orang yang dilindungi, sehingga menjadikan merupakan istri-istri Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan orang yang berlindungi dan lain-lain. Ini adalah keadaan. Tidak ada yang mempunyai dibutas. Orang yang dibutas, orang yang dibutas, orang yang dibutas dalam kehidupan ini. Jangan kita berusaha untuk itu salah duluan. Kalau kita ingin berbicara tentang perbedaan mereka masing-masing jelas tentang bukan yang luas, tidak banyak yang mereka salah. Kemudian ini belum lain. Bagaimana sosok mereka dan bagaimana kalau sifat mereka ini? Sehingga Rasulullah SAW memilih mereka sebagai وَمَنْ تَجْنَى عَلَى الْأَرْضِ صَمُّ

أخبرني يا أيها النبي قل لأزواجي إن كن تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فقد علينا أن نعطيكن ونصلكن أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا مرضا بكلام مرضا ومن الدنيا تظلمونها Thank you. Rasulullah SAW, mana syarikat minggu? Siapa yang membeli kami mati? Yeah. istri-istri orang dunia. Maka sebaik itu juga mereka, kalau kita berada dan pahala atau berada dari Allah, sebaliknya, kita akan boleh mengatakan. Tapi ini syarat persyaratan tidak mesti terjadi. Sebagaimana Allah menjelaskan, walaupun syarat oleh Allah namun, jika kamu orang yang berada di sini, bisa tentu amalmu. Tapi masuk ke rumah kesyirikan. Sebagai persyaratan tadi, bukan masyarakat yang mesti terjadi atau yang disyaratkan, tapi disyaratkan. Jadi mereka tidak melakukan fahsyah. Mereka orang yang taat kepada Allah, tapi ini sebagai Tuhan sekiranya, sekiranya mereka terjurus ke dalam itu, maka Allah akan memberi perjalanan rusak. Tapi mereka diselamatkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang berurus dalam wahsyah kemudian dosa yang tapi sebagai manusia dan manusia dari kesalahan dari wahsyah kebencian, kemurahan kekuatan yang berusaha moral dan akhlak muncul kekuatan diri dan sebagainya dosa yang nyata tapi yang namanya manusia tentunya dosa-dosa kecil mereka tidak langsung tapi kebaikan mereka menguruskan pilihan dan dosa-dosa diri yang terus menghormati. Nah, jadi kita adalah mereka orang yang suci. Mereka yang tidak adalah suara Allah, bahkan kita yang dalam perempuan keadaan kita memiliki orang ini di dalam kisah yang baik. Nah, jadi mereka adalah orang yang suci. Orang itu sudah suci. Tidak seperti apa yang disebabkan oleh orang musuh Islam seperti kalau Rohingya, Syiah mana mereka disebabkan bahwa sepuluh ini Aisyah berdekatkan bahwa sepuluh ini Aisyah berdekatkan bahwa sepuluh ini waktu berikutnya tidak ada waktu. وعمل صالحا بدعوة صالحة. Thank you.

tidak cukup sebagai sesuai sampai mengungkapkan jadwal mana dan hari yang perlu kita harus kita simpan kemudian setelah mengadari istri Nabi dan menurunkan kehormatan dan martabat diri mereka dan dia menurunkan saya dan untuk menjelaskan kehormatan dan maksud pada tetap pada istri Nabi jadi maki dari keimanan yang wajib kita yakini dan kita perlukan ini juga kehormatan Islam sekarang-sekarang kita saja dikatakan semoga Allah menjaga dengan semua hidup ini selama akhirat kita dari hari ini yang kini dan berhasil kalau ada yang bertanya kalau ada yang berhasil dan berhasil dan berhasil kepada yang berhasil bahwasanya ibumu telah berzina, bagaimana sebabnya? Dia berzina, wah tidak ada kemungkinan dia berhormat. Seperti akan mana, ketika ibunya dipunis oleh seorang, dipunis dengan pikiran yang busa mengatakan melakukan perbuatan bohong. Jadi semua sini akan mati untuk mana dan juga tidak terbagi lagi. Nanti lagi istri kami kan tidak dapat mati. Sesuai dengan makanan istri istri adalah ibu mertua. Nah, ibu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Taala? Allah Subhanahu wa Taala mustikan istri istri kami kami bawa musuh kita pergi. Sementara kaum jia, kaum rohnya yang mereka menanam dan berzina dan berbudi selain mereka melakukan berzina. Kaum jia, mereka yang melakukan bunga, melakukan berzina dengan nama bunga, mengharapkan zina, dikatakan yang bunga zina, kemudian dulu orang lain melakukan berzina dan mengatakan bahwasanya sudah yang mereka adalah anak-anak kembali Allah seperti di perkataan mereka. Nah, Allah mengatakan telah mengingkari perusahaan yang lepas dan dilancarkan oleh kaum Nasirin kemudian kita akhirnya Allah mengatakan bersama kaum ini agar mereka tidak kembali mengukur sudah itu pertama-tama dan kemudian orang yang senantiasa memberikan suhu dan memberikan hadis Rasulullah. Allah memberikan mereka. Pemikiran mereka untuk mengingat semuanya apa yang telah diturunkan, apa yang telah diturunkan, apa yang telah diturunkan, apa yang telah diturunkan. Hari ini jelas kepada kita, terakhir mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Orang yang berilmu, mereka yang mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran, dan juga kepada Yesus. Sebagai orang-orang yang kepada Tuhan, mungkin kau melihat akhwat, usia, berapa banyak kita semua kali kau kali kita memberikan semua dari Allah memberikan agar kemarahan umum ini untuk merasakan peringatan kita ada dan kita itu lagi ilmu mereka kau kali dan juga berapa orang yang dari sana maka dia mari kita sebagai konsumen dan muslimah kita merasakan ilmu kita itu siapa ayat yang berbicara tentang orang yang Allah Itu wahyu yang dapat dari Allah Subhanahu Wataala. adalah orang yang berkas, orang yang merasa orang yang menyatu, sehingga kalau dari sini atau berada di sini kuliahnya adalah kumpul masa ini seperti ini. Saya yang dihidupku saya itu adalah kumpul masa ini orang yang menyatu, orang yang bersama, orang yang memberi waktu di sini. Nah, ini banyak soal istri apa boleh bagi perempuan yang ada telah jika dihidupi, mempunyai hidup yang mereka yang tanggung sehingga dalam perjalanan juga di Hamzah Dan seperti yang mengatakan, inna khawamah Allahmah wa iman kuatan iman asmah. Jadi yang jawabkan bukan bidana, dan yang adalah misi yang diinginkan. Nah, tolak kita punya yang diperlukan muslimat sebagai wanita yang akan melahirkan generasi-generasi Islam dengan sebab itu mendahari berkembang untuk suatu yang sejumlah dan siap perjalanan hidup atau muslimat jadi juga seorang suami istri kepala seorang suami ini akan berkembangkan sebagai contoh sejumlah dalam mendiri dalam pengadaan berhasil dalam mendahari suami dan menemukan apa yang ada dan juga dalam mendahari kehidupan ini dan semoga mungkin kita semua dikasih dengan kemungkinan untuk menjadi orang yang solehah dan menjadi pemikiran yang mendapatkan diri Allah.